Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd, ma'asyara at-talabah wal-ikhwah rahimani wa rahimakumullah, adalah di antara metode tariqah Allah subhanahu wa ta'ala di dalam memberikan kita hidayatul irsyad, bimbingan dan juga petunjuknya. Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim menyebutkan tentang qasas, tentang kisah-kisah, kisah-kisah yang apabila dibaca dan juga dibacakan kepada kaum muslimin terlebih khusus dan juga manusia secara umum, ya, maka mereka akan mendapatkan ibrah, pelajaran, hikmah dan juga petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, nahnu nakussu alayka ahsanal qasas. Nahnu nakussu alayka. Kita berkisah kepada kalian, menyebutkan kepada kalian kisah. Ahsanal qasas. Sebaik-baik kisah, sebaik-baik cerita, bima awhayna ilayka hadal Qur'an. Bima auhayna, terhadap apa yang kita wahyukan ilaika kepada engkau wahai Muhammad, hadzal Qur'an, pada Al-Qur'anul Karim. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, bahkan disebutkan oleh para ulama, di antaranya adalah Syekhul Islam Abdul Abbas Ahmad Ibnu Abdul Halim Ibnu Taimiyah rahimahullah, ketika menjelaskan terkait sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suratul ikhlas ta'dilu thulutsal Qur'an. Yani ketika menjelaskan tentang surah Al-Ikhlas, yani kul huwallahu ahad, itu menyamai dengan sepertiga dari Al-Qur'an. Ya, makanya sebagian manusia kalau dia bernazar, yani berjanji untuk melakukan ibadah ketika terjadi sesuatu, ya, saya akan mengkhatamkan Al-Quran. Ternyata yang dia baca lah, surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Bukan seperti itu maknanya. Maka dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, apa makna dari surat Al-Ikhlas itu adalah menyamai dengan sepertiga Al-Quran. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga para ulama yang lainnya, maknanya adalah bahwasanya Al-Quran tsulutsuhu at-tauhid. Sepertiga dari Al-Quran berbicara tentang apa? At-tauhid. Wa thuluthul akhar, dan sepertiga yang lainnya berbicara tentang al-qasas, tentang kisah-kisah. Ya. Wa thuluthul akhir, dan sepertiga yang terakhirnya adalah ahkam, tentang hukum, hukum amrun wa nahyun, tentang perintah dan juga larangan. Hadza huwal Qur'an. Inilah al-Qur'an. Dan adalah suratul ikhlas, surat al-ikhlas. Barakallahu fikum. Itu mencakup padanya tauhidur rububiyah, tauhidul uluhiyah, wa tauhid asma wa sifat. Mencakup tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Semua tentang tauhid. Sehingga suratul ikhlas disebut sebagai sepertiga Al-Quran. Karena padanya terdapat semua kandungan tauhid. Itu di antara maknanya. Dan adalah Al-Quran thuluthuhu al-qasas. Sepertiga darinya adalah kisah. Dan itulah metode Al-Quran. tariqah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an kata Allah Subhanahu wa taala, kisah-kisah yang terkandung di dalamnya ahsanal qasas, sebaik-baik kisah. Ya, subhanallah, manusia itu ketika dikisah atau dibacakan cerita, dibacakan kisah, senang dia, iya tidak? Senang. Dan seorang mukmin, seorang muslim yakin bahwasanya ahsanal qasasi, sebaik-baik kisah itu berada di mana? Di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Maka sebaiknya atau semestinya seorang muslim, seorang mukmin ketika dia meyakini apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sampaikan, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Ya, sebaik-baik kisah, maka semestinya dia memiliki al-ihtimam, memiliki perhatian, memiliki semangat khusus untuk membaca kisah-kisah di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan di antara surah, surat yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca kulla usbu' pada setiap pekannya adalah surah Al-Kahfi. Adalah surah Al-Kahfi. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi dalam sunannya dan juga Al-Hakim dalam Mustadraknya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami', kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jumu'ati, barang siapa membaca surah Al-Kahfi sempurna dari awal sampai akhirnya, fi yaumil jum'ah, pada hari Jumat. Dan kalau sudah malam juga termasuk sudah masuk dari hari Jumat. Ya, dari ba'dal maghrib sampai apa? Sampai qoblal maghrib, sampai sebelum maghrib. Barang siapa membaca surah Al-Kahfi ya pada hari Jumat, kata Rasulullah SAW, adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'atain, maka akan diberikan dia dari cahaya ma bainal jumu'atain, di antara dua Jumat. Dia akan mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan surah Al-Kahfi, surat yang dianjurkan kita membaca untuk setiap pekannya pada hari Jumat, ya, padanya terdapat kisah-kisah. Ya, di antaranya adalah kisah yang telah kita sebutkan. Kisahnya Nabi Musa dan juga Nabi Khidir. Kisah yang sangat menakjubkan. Di mana Nabi Musa alaihi salam afdol, lebih utama jelas. Ya, mau belajar, mau berguru, mau menimba ilmu terhadap yang di bawahnya siapa? Nabi Khidir alaihi salam. Menunjukkan bahwasannya barakallahu fikum, ilmu itu memang harus dikejar. Ya, ilmu itu harus diambil. Dan juga kisah setelahnya yang sangat menakjubkan. Demikian pula di antara yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Kahfi adalah kisah yang menakjubkan dari fityah, dari para pemuda, yakni Ashabul Kahfi. Ya, disebutkan di situ, menguatkan bagi orang-orang yang sedang mempelajari agama Islam, menguatkan keimanannya. Ya, di sana ada kisahnya para Ashabul Kahfi, para pemuda yang rela meninggalkan negeri tercintanya, tempat tinggalnya, bersembunyi di dalam gua untuk menyelamatkan agamanya. Demikian pula di antara kisah di dalam Suratul Kahfi adalah kisah yang insya Allah semoga Allah beri kemudahan yang akan kita baca, yaitu kisahnya Dzulqarnain yang berkeliling di seluruh penjuru dunia, yang akhirnya Allah sebutkan dia akan membuat tembok Ya'juj wa Ma'juj. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-83 menyatakan, wa yas'alunaka 'an dzulqarnain, dan mereka wahai Muhammad yas'alunaka, bertanya kepada engkau, an dzulqarnain, tentang dzulqarnain. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir Al-Qur'anil Azim, beliau menyebutkan sebab Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini secara khusus dan juga secara umum surat Al-Kahfi. Diriwayatkan dari Muhammad ibn Ishaq ibn Hisham dalam sirahnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu ketika berdakwah di tengah-tengah Quraisy, ya, ini dilakukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ba'athat Quraisy An-Nadra ibn al-Harith wa Uqbah ibn Abi Mu'ayyib ila ahbari Yahud bil Madinah. Maka ketika ramai tentang pembicaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau telah mendakwahkan dirinya sebagai seorang rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, maka orang Quraisy mulai goncang. Maka ketika itu orang-orang Quraisy mengutus An-Nadr ibn al-Harith dan juga Uqbah ibn Abi Mu'ayyib untuk menemui rahib-rahibnya orang Yahud di kota Madinah. Untuk apa? Faqalu lahum, orang Quraisy mengatakan kepada Nadr dan juga Uqbah, ya, utusan mereka, sa'aluhum an Muhammadin, tanya kepada rahib-rahibnya, pembesar-pembesarnya orang-orang Yahud, ya, tentang Muhammad, wasifu lahum sifatahu, dan sebutkan tentang ciri-cirinya Muhammad kepada mereka, wa akhbiruhum biqaulihi, dan sebutkan, ceritakan kepada rahib-rahibnya orang Yahud tersebut, ya, tentang ucapan perkataannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum ahlul kitabi al-awwal, atau dalam, karena mereka orang-orang rahibnya Yahud, mereka adalah ahlu kitab dari kalangan yang pertama, itu orang-orang Yahud. Wa indahum ma laisa indana min ilmil anbiya, dan orang-orang Yahud ini, orang-orang rahib ini memiliki ilmu tentang para nabi yang tidak kita miliki. Fa kharaja hatta qadima al-Madinah, maka Uqbah dan juga Nadr ini keluar dari Makkah menuju Madinah hingga akhirnya sampai di kota Madinah. Fasa'alu ahbara Yahud, ahbara Yahud an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wasafu lahu amrahu wa ba'dha qawlihi. Kemudian menceritakanlah Nadr dan juga Uqbah yang menjadi utusannya Quraisy tentang sifatnya Rasulullah SAW dan juga ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada rahib-rahibnya orang-orang Yahud. Faqala innahum innakum ahlu tawrat wa qad ji'nakum litukhbiruna an sahibina hadha. Maka kata Uqbah dan juga Nadr, kalian adalah ahlu tawrat, orang-orang yang mendapatkan kitab Taurat, maka ceritakanlah kepada kami tentang Muhammadin. Qala, faqalat lahum, maka rahib-rahib tersebut mengatakan kepada dua orang ini, saluhu an thalathin na'murukum bihin, fa in akhbarakum bihin fa huwa nabiyyun mursalun, wa in lam yaf'al fa rajulun mutaqawwalun faraw fihi ra'yakum. Maka kata orang-orang rahib tersebut, rahib Yahudi, ya, tanya Muhammad tentang tiga perkara. Seandainya akhbarakum, dia mengkhabarkan kepada kalian bihinna dengan perkara tersebut, tiga hal ini dijawab oleh orang tersebut, fa nabiyyun mursalun, maka dia adalah seorang nabi yang memang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in lam yaf'al, tetapi kalau dia tidak bisa menjawab tiga pertanyaan ini, farajulun mutaqawwal, maka dia adalah seorang lelaki biasa yang taqawwal, yang mengada-ngadakan tentang ucapan sesuatu, yakni berbohong, seorang pendusta. Naam. Barakallahu fikum. Saluhu an fityatin dahabu fid dahril awwal, magana min amrihim. Yang pertama, tanyalah orang yang kalian laporkan tadi, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an fityatin dahabu ila dahr atau fid dahril awwal. Para pemuda yang mereka pergi menjauh hingga masa yang sangat lama. Fa innahum qad qala lahum haditsun ajib, sungguh terjadi kepada mereka sebuah peristiwa yang menakjubkan. Jadi tentang Ashabul Kahfi, bertanya tentang itu yang pertama. Wasaluhu an rajulin tawaf balagha masyariqal ardi wa magharibaha makana naba'uhu. Yang kedua, tanyalah tentang seseorang yang tawaf berkeliling mencapai ujung barat dan juga ujung timur. Nah, wa makana naba'uhu, dan bagaimana tentang kisahnya. Wa saluhu anir ruh wa ma huwa, dan yang ketiga, tanyalah Muhammad tersebut sallallahu alaihi wasallam anir ruh, tentang perkara ruh. Wa ma amruhu, dan bagaimana tentang perkaranya. Fa in akhbarakum bidzalika fa huwa nabiyyun fattabi'u, kalau dia bisa menjawab, memberitakan kepada kalian tentang tiga hal tersebut, dia adalah seorang nabi, fattabi'u, ikutilah dia. Wa illam yukhbirkum fa innahu rajulun mutaqawwalun, kalau tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut, maka dia adalah seorang yang pendusta. Fasna'u fi amrahu ma badalakum fa aqbala an-nadru wa aqba hatta qadima ala Quraisy, maka dikerjakanlah hal tersebut Uqbah dan juga An-Nadr kembali ke kaumnya orang-orang Quraisy. Faqala ya ma'syara Quraisy qad ji'nakum bi faslin ma bainakum wa baina Muhammadin, wahai orang-orang Quraisy, kita sudah mendapatkan suatu keputusan yang bisa memberikan kejelasan antara kita dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad amarna ahbaru yahud an nas'alahu an umur, maka orang-orang rahibnya Yahud memerintahkan kita untuk bertanya kepada dia tentang beberapa perkara. Faja'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu, maka orang-orang Quraisy ya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mengatakan ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirna, kabarkan tentang kami. Fasaluhu amma amaruhum bihi faqala lahum, maka mereka pun menyebutkan tentang apa yang mereka diberitakan kepada rahib-rahib Yahudi tersebut. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang Ashabul Kahfi, ditanya tentang Dzulqarnain, dan juga ditanya tentang ruh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ukhbirukum ghadan bima sa'altum anhu, aku akan menjawabnya besok tentang apa yang kalian bertanya darinya. Walam yastasni, tetapi ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan insyaallah. Fansarahu anhu, maka orang-orang Quraisy berpaling darinya. Wa makatha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsa asharata laila, setelah berpaling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan besok akan dijawab, ternyata sampai 15 hari 15 malam la yuhdithullahu ilaihi fi dhalika wahyan wa la ya'tihi Jibril, 15 malam Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan wahyu dan Jibril alaihi salam juga tidak datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta arjafa ahlu Makkah wa qalu wa'adana Muhammad ghadan wal yawm 15 qad asbahna fiha, sampai orang-orang Quraisy itu seperti meledek. Muhammad menjanjikan kita besok. Ternyata sudah al-yawma, pada hari ini, 15, sudah 15 hari berlalu. Wa asbahna, dan kita telah di pagi hari fiha, pada yang ke-15 harinya, la yukhbiruna bi syai'in amma sa'alnahu anhu, dan dia belum menjawab tentang pertanyaan yang kita ajukan kepada dia. Sudah 15 hari belum dijawab. Makanya di sini disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, wa hatta ahzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makthul wahyi anhu, dan sungguh tidak turunnya wahyu selama 15 hari kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahzana Rasulullah, membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedih. Wa syaqqa alaihi ma yatakallamu bihi ahlu Makkah, dan sungguh membuat sesak, sulit dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ucapannya orang-orang Makkah ketika itu. Nah, dan walhamdulillah pada hari berikutnya setelah 15 malam, thumma ja'ahu Jibril sallallahu alaihi wasallam min indillahi azza wa jalla bisurati ashabil kahfi. Maka pada hari berikutnya turunlah malaikat Jibril dari sisi Allah Azza wa Jalla dengan surah Ashabil Kahfi, dengan surat Al-Kahfi. Termasuk ayat ini, wa yas'alunaka 'an dzil qarnain. Ya, maka turun, maka Rasulullah SAW sebutkan kepada orang-orang Quraisy, qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Maka setelah itu Rasulullah SAW akan menyebutkan tentang tentang dzil qarnain, ya, dengan sejelas-jelasnya, dengan seterang-terangnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan tentang Ashabul Kahfi, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Ya, bahasanya Ashabul Kahfi adalah para pemuda yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tambahkan petunjuk baginya. Termasuk Allah sebutkan berapa lama tinggalnya Ashabul Kahfi di dalam gua. Ya, selama 309 tahun, mautun suri, ya. Bahasa kita apa? Mati suri, 309 tahun. Disebutkan secara lengkap, ya, berapa orang termasuk anjingnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat dalam surah Al-Isra, ayat yang ke-85, wa yas'alunaka 'anil ruh, dan mereka, wahai Muhammad, bertanya kepada engkau tentang ruh. Qulir ruh, jawablah bahwasanya ruh itulah min amri rabbi, adalah urusannya, perkara urusan Rabbku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit tentang ruh. Barakallahu fikum. Maka inilah, ya, asbabun nuzul, sebab turunnya ayat yang akan kita baca, dan secara umum surah Al-Kahfi. Barakallahu fikum. Ya, ini tentang pertanyaannya orang-orang Quraisy, ya, yang bertanya tentang Ashabul Kahfi, yang bertanya tentang Dzul Qarnain, dan bertanya tentang ruh. Nah, Allah Subhanahu wa taala jawab dalam surah ini. Barakallahu fikum. Dan mereka ketika bertanya, ya sudah, cuma bertanya saja. Tidak ada niatan untuk mengamalkan. Apalagi orang-orang Yahud, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Sangat mengerti betul siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas utusan Allah. Mereka mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mengenal siapa? Anak-anak mereka. Tapi karena hasad dan sombongnya mereka, keangkuhan mereka, mereka tidak menerima agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi cuman tanya-tanya saja. Berbeda dengan seorang muslim dan juga para sahabat radhiyallahu taala anhu majma'in, yang mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liya'mal bihi, untuk beramal. Barakallahu fikum. Pertanyaan seperti inilah yang tercela. Ya, pertanyaan seperti inilah yang menjadi sebab binasanya umat-umat yang terdahulu. Cuman bertanya, tidak untuk diamalkan, tidak untuk diyakini. Barakallahu fikum. Sekedar mengetes, sekedar apa? Jajal. Adalah perkara yang tercela. Barakallahu fikum. Qul, katakanlah wahai Muhammad, sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Sa'atlu 'alaikum, aku akan membacakan kepada kalian minhu, darinya dzikra, kisah dari Dzul Qarnain. Barakallahu fikum. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan Dzul Qarnain tentang siapa dia. Dan yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan adalah tentang kelebihannya Dzul Qarnain. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Inna makkanna lahu fil ardi, sesungguhnya kita telah memberikan temkin penguasaan lahu bagi Dzul Qarnain fil ardi, di muka bumi ini. Jadi Dzul Qarnain diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menguasai seluruh dunia, seluruh penjuru bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentunya dengan peralatan-peralatan, dan juga dengan tentara-tentara, dan juga kecerdasan strategi yang dimiliki oleh Dzul Qarnain. Wa atainahu, dan juga kita berikan kepadanya min kulli syai'in, untuk menuju segala tempat. Ya, min kulli syai'in, seluruh penjuru negeri, sababa, jalannya, sebabnya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah kepada Dzulqarnain untuk menguasai seluruh dunia, Allah Subhanahu wa taala juga berikan kepada Dzulqarnain min kulli syai'in sababa, untuk menuju segala sesuatu sababa, jalannya, caranya, sebabnya. Ya. Barakallahu fikum. Bahkan sebagiannya menganggap sampai-sampai Dzulqarnain itu bisa yarbutu al-khail, mengikatkan kudanya ila saraya, di bintang-bintang. Barakallahu fikum. Ya. Dan inilah pendapatnya Ka'ab al-Ahbar. Saking diberikannya anugerah siapa? Dzulqarnain untuk mencapai segala tempat penjuru negeri dan untuk menguasainya, ya. Ka'ab al-Ahbar, seorang tabi'in yang mulia, yang sangat bijak, barakallahu fikum, mengatakan sampai-sampai Dzulqarnain ini mengikatkan kudanya di mana? Di bintang-bintang. Bahasanya pernah Muawiyah ibnu Abi Sufyan berkata kepada Ka'ab al-Ahbar rahimahullah, anta taqul, engkau mengatakan inna Dzulqarnain kana yarbutu khailahu bis-saraya. Apakah engkau betul mengatakan bahwasannya Dzulqarnain itu mengikatkan kudanya bis-saraya, di bintang yang tinggi di langit itu? Faqala lahu Ka'ab, maka Ka'ab menjawab pertanyaan Muawiyah ibnu Abi Sufyan, in kuntu qultu dhalik fa inna Allah ta'ala qal, seandainya aku mengatakan tersebut, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, wa atainahu min kulli syai'in sababa, dan kita telah berikan kepadanya, kepada Dzulqarnain, min kulli syai'in, untuk mencapai segala sesuatu sababa, jalannya, caranya, sebabnya. Ya. Maka menurut Ka'ab al-Ahbar termasuk min kulli syai'in, menuju segala sesuatu, menuju mana? Saroya. Bulan. Barakallahu fikum. Nah. Tetapi Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu mengingkari hal tersebut. Barakallahu fikum. Dan disebutkan oleh Ibnu Katsir, huwa shawab wal haqqu ma'a Muawiyah fil inkar. Kata Ibnu Katsir di dalam tafsir Al-Qur'anil Azim, tafsir Ibnu Katsir, dan yang benar adalah apa yang disebutkan oleh Muawiyah, yaitu pengingkaran Muawiyah tentang hal tersebut. Tapi yang jelas barakallahu fikum, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan penguasaan kepada Dzulqarnain untuk menguasai segala tempat penjuru dunia ini. Barakallahu fikum. Dan disebutkan bahwasannya sebagian manusia, termasuk Ibnu Hisyam, pemilik sirah Ibnu Hisyam, beliau menyamakan antara Dzulqarnain dan juga orang Yunani yang terkenal, ya, yang biasa kita dengar, kita baca, namanya adalah Alexander the Great. Ya, yang sepuh-sepuh ini paham. Alexander the Great. Ya, sebagian manusia, termasuk Ibnu Hisyam, ya, itu mengatakan bahwa Dzulqarnain dan juga Alexander the Great adalah nafsir rajul, seorang yang sama. Seseorang yang sama. Ya. Kalau dalam bahasa Arab adalah Al-Iskandar. Alexander, bahasa Arabnya Al-Iskandar. Dan di sini dibantah oleh Ibnu Katsir. Ya. Dan juga Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahumullah. Kata Ibnu Katsir, wa innama alladhi kana min ar-Rum, adapun orang yang berasal dari Rum, kerajaan Romawi, yakni Al-Iskandar Ats-Tsani ibnu Filibis Al-Maqduni, yaitu Al-Iskandar Ats-Tsani ibnu Filibis Al-Maqduni, biasa disebut dengan Alexander the Great, alladhi tu'arrikhu bihi ar-Rum, yang dia merupakan penguasa dari bangsa Romawi. Na'am, barakallahu fikum. Fa'ammal awal faqad dakarahu al-Azraqifi wa ghayruhu annahu tafa bil bayti ma'a Ibrahim al-Khalil awalu ma banahu wa amana bihi wa tabra'ah. Yeah. merupakan orang yang berbeda. Nah, karena Dzulqarnain itu merupakan seseorang yang tawaf bil bait, disebutkan oleh Al-Asrati dan yang lainnya bahwasanya Dzulqarnain itu adalah orang yang sezaman dengan Ibrahim Al-Khalil alaihi salatu wassalam, yang sama-sama pernah tawaf bersama dengan Ibrahim Al-Khalil sallallahu alaihi wasallam, dan awwalu ma banahu wa amana bihi wattaba'ah, bahkan termasuk orang yang membantu Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah, yang pertama kali beriman terhadap Nabi Ibrahim dan juga yang pertama kali mengikuti Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, itu Dzulqarnain. Naam. Wa amma tsani, adapun Iskandar Al-Tsani, Alexander the Great, ya. Al-Maqduni Al-Yunani, dia Al-Maqduni Al-Yunani berasal dari Yunani, wa kana waziruhu Aristoteles Al-Faylusuf Al-Mashhur. Ya. Berbeda dengan Al-Iskandar Al-Tsani, Alexander the Great, berbeda. Kenapa? Karena Alexander the Great ini, ya, Iskandar Al-Tsani, dia berasal dari Yunani, dan ketika memimpin sebagai raja dari bangsa Romawi dan juga nanti akan menguasai Persia, ya, dia memiliki seorang menteri bahkan termasuk dari pembesar kerajaannya Iskandar Al-Tsani ini, barakallahu fikum, yang bernama Aristoteles. Ya, Pak? Aristoteles kalau bahasa kita. Barakallahu fikum. Jadi zamannya berbeda jauh. Nah, Al-Faylusuf Al-Mashhur, dia adalah seorang filsuf yang terkenal. Yeah. Kalam, ilmu mantik. Yeah. Ilmu kalam, ilmu mantik. Pakai logika terus. Yeah. Itu Aristoteles. Dan Aristoteles sezaman dengan Al-Iskandar Al-Tsani, Alexander the Great. Maka jelas keduanya ini adalah orang yang berbeda. Barakallahu fikum. Nah. Lalu kata beliau, wa huwa alladhi tu'arrikhu bihi min mamlakatihi millatur Rum wa qad kana qabla al-Masih bi nahwi min 300 sana. Ya, perbedaannya sangat jauh. Alexander the Great ini, na'am, sebelum Nabi Isa alaihi salatu wassalam, sekitar 300 sebelum diutusnya Nabi Isa alaihi salam. Fa ammal awwal al-madhkur fil Qur'an, adapun Dzulqarnain yang disebutkan dalam Al-Qur'an, fakana fi zamanil Khalil, maka dia sezaman dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, maka zamannya sangat jauh. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Syafi'i rahimahullah, Al-Iskandar Al-Yunani kana qariban min zamani Isa alaihi salam. Alexander the Great, Iskandar Al-Tsani, itu zamannya dekat dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Tadi disebutkan 300 tahun sebelum Nabi Isa, kata Ibnu Katsir. Wa baina zamani Ibrahim wa Isa akthar min 2000 sana. Maka jaraknya antara Nabi Ibrahim dan juga Nabi Isa itu 2000 tahun. Ya, maka Dzulqarnain di zamannya Nabi Ibrahim, Alexander the Great zamannya sebelum Nabi Isa 300 tahun. Jaraknya Nabi Ibrahim, Nabi Isa 2000 tahun. Berarti selisih Dzulqarnain dengan Alexander the Great itu 1700 tahun. Jauh. Berarti orangnya berbeda. Barakallahu fikum. Ya. Dan sebagian manusia kenapa menyamakan antara Dzulqarnain dan juga Alexander the Great? Kenapa? Karena dua-duanya sama-sama menguasai dua bangsa paling besar, dua kerajaan paling adidaya, superpower, yaitu Romawi dan Persia. Sehingga sebagian orang menganggapnya sama. Apalagi muncul isu bahwasannya Alexander the Great inilah yang membuat tembok Cina. Akhirnya digatuk-gatukkan. Oh, tembok Ya'jud Ma'jud itu adalah tembok Cina. Berarti yang membuat adalah Dzulqarnain itu Alexander the Great. Padahal berbeda jauh. Maka barakallahu fikum, ya, kesimpulannya perbedaan antara Alexander the Great dan juga Dzulqarnain yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an itu ada tiga tempat, ya. Yang pertama adalah zamannya. Jauh, selisih 1700 tahun. Nah, yang kedua, barakallahu fikum, Dzulqarnain merupakan seorang yang beriman. Adapun Alexander the Great, dia adalah seorang yang kafir. Al-Yunani, muallimuhu, pengajarnya, gurunya adalah Aristoteles, al-filosof. Barakallahu fikum. Satu mukmin, satu kafir. Ya, terbukti buka pula nanti ketika kita baca ayatnya, ketika selesai membuat tembok Ya'juj wa Ma'juj, ya, Dzulqarnain mengatakan qala hadza rahmatun mir rabbi. Ini adalah rahmat dari Rabbku, menunjukkan keimanan beliau. Barakallahu fikum. Adapun Alexander the Great adalah seorang yang kafir. Yang ketiga, barakallahu fikum, bahwasanya Dzulqarnain minal Arab, dia adalah orang Arab. Adapun Alexander the Great, Al-Iskandar Athani, dia dari Al-Yunani, dari negeri Yunani. Barakallahu fikum. Maka jelas perbedaan dari keduanya. Barakallahu fikum. Azab kubur. Azab kubur setahu kami, sebatas ilmu kami, itu Suratul Mulk. Surat Al-Mulk. Dalam Sunan Abi Dawud, ketika itu ada sahabat yang membaca surat Al-Mulk di atas kuburan, tapi dia nggak tahu kalau itu adalah kuburan. Maka esok harinya diceritakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, surat Al-Mulk itu hiyal manjiyah, dia itu penyelamat dari azab kubur. Selesaikan dulu ya, Pak. Bukan surat Al-Kahfi, tapi surat Al-Mulk. Gitu, ya. Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadil mulk. Kita lanjutkan. Inna makanna lahu fil ard wa atainahu min kulli syai'in sabah. Sungguhnya kita berikan penguasaan kepadanya untuk menguasai seluruh bumi dan berbagai cara untuk menuju di seluruh tempat. Diriwayatkan oleh At-Tabari dalam tafsirnya, telah sahih dari Mujahid rahimahullah, bahasanya beliau mengatakan, Malikul ard atau malakal arda masriqaha wa maghribaha arba'atu nafar, ada empat raja yang memang menguasai seluruh bumi baik ujung baratnya sampai ujung timurnya. Mukminani wa kafirani, empat orang, dua adalah orang mukmin, dua yang lainnya adalah orang kafir. Fal mu'minan, kata Mujahid, maka dua orang mukmin yang menguasai seluruh dunia barat sampai timurnya, Sulaiman ibnu Dawud, yang pertama adalah Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Ya. Rabbi habli mulkan la yanbaghi ahad. Yang beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun. Maka Nabi Sulaiman menguasai seluruh dunia plus bisa menguasai bangsa jin dan juga apa, awan, angin, dan yang selainnya, binatang-binatang juga. Nah, barakallahu fikum. Satu yang pertama mukmin adalah Sulaiman ibnu Dawud. Yang kedua adalah wa Dzulqarnain. Yang kedua adalah siapa? Dzulqarnain. Barakallahu. Wal kafiran, dan dua orang kafir yang menguasai bumi, kata Mujahid, adalah yang pertama yaitu Bukhtansor atau Bukhtanasor, ya, seorang penguasa dari Babilonia. Nah, yang kedua dari orang kafir yaitu Namrud ibnu Kan'an, yaitu Naja, Raja Namrud. Lam yamlik ha ghairuhum, tidak ada yang menguasai bumi selain empat orang tadi. Bukta Nasr dan juga Namrud. Barakallahu fikum. Maka inilah barakallahu fikum, ya, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan pertama kali tentang Dzulqarnain. Ya, dia adalah seorang raja yang menguasai seluruh dunia dan dia bisa mencapai semua tempat yang tidak bisa dicapai oleh manusia yang lainnya. Barakallahu fikum. Malah sekarang kalau ada orang yang canggih bilangnya ada Google Map dan seterusnya, barakallahu fikum, masih kalah dengan siapa? Dzulqarnain. Ya. Sampai-sampai di sini Allah Subhanahu wa taala pada ayat berikutnya menyatakan fa'atba'a sababa, maka berkelilinglah Dzulqarnain bersama dengan bala tentaranya. Hatta idza balagha maghribas syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hamiyati wa wajada 'indaha qauma. Maka berjalanlah Dzulqarnain menempuh cara jalan sebab-sebab, hatta sampai idza balagha maghribas syamsi, dia mencapai tempat tenggelamnya matahari. Wajadaha taghrubu, dan dia benar-benar mendapati, menemukannya, yakni menemukan asyams. Ya, benar-benar taghrubu, tenggelam fi ainin hamiyatin. Ya, di sebuah lautan yang hamiah. Hamiah maknanya barakallahu fikum, yaitu fi ma'in watin aswad. Daerah tersebut, ya, paling ujung barat itu tempatnya, yakni sebelum lautannya, daratannya, fima'in watin, tanah bercampur air, yakni lumpur aswad berwarna hitam. Disitulah ujung dunia paling barat, yang disitu matahari tenggelam paling ujung. Ya. Disebutkan pula, barakallahu fikum, na'am, dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, wajadaha taghrubu fi ainin hamiyatin. Kalau tadi hamiyatin, haknya pendek, terus pakainya hamzah. Ada qiraah yang lain yang juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dibaca wajadaha taghrubu fi ainin hamiyatin. Dan ini dua qiraah yang benar. Qiraatan sahihatan. Dua qiraah ini adalah qiraah yang benar. Kalau hamiyah, haknya panjang, tidak ada hamzah, pakainya ya, maknanya yaitu haroh, tempat yang sangat panas. Nah, jadi ada dua qiraah. Maka kata Ibnu Katsir, wala munafata baina ma'nayaihima. Maka tidak ada peniadaan atau penafian antara dua makna tersebut. It qad takunu haratan limujawaratiha wahja syamsi 'inda ghurubiha. Disebut sebagai tempat yang sangat panas, bisa dibaca hamiyah. Kenapa? Karena dia bertetanggaan, bersebelahan dengan tempat tenggelamnya matahari, sehingga terkena panasnya. Har. Wa mulaqatuha syu'a bila ha'il, maka langsung terkena sinarnya bila ha'il, tanpa penggalang. Wa hamiatin, bisa juga dibaca hamiah, pendek dengan hamzah. Fi ma'in watin aswad, yakni tanah yang bercampur dengan air, yakni lumpur yang berwarna hitam. Dua-duanya adalah qiraah masyhurah sahihah, dua bacaan yang benar dan bacaan yang masyhur. Barakallahu fikum. Maka disitulah Dzulqarnain menemukan suatu kaum, nah, yang nanti akan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala boleh untuk berbuat baik atau menghukum mereka. Disitulah akan terlihat bagaimana bijaksananya seorang Dzulqarnain. Barakallahu fikum. Dan insyaallah pada pertemuan berikutnya juga akan kita sebutkan sebab kenapa beliau disebut sebagai Dzulqarnain. Dzulqarnain bukan nama. Namanya ada yang mengatakan Abdullah ibnu Tuhad, dan ada yang mengatakan Mus'hab ibnu Abdillah. Nah, itu namanya. Adapun Dzulqarnain adalah julukan, dan itu yang disebutkan di dalam Al-Quran. InsyaAllah kita lanjutkan kisahnya pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kami pribadi, para santri, dan juga kaum muslimin secara umum. Apabila ada kesalahan, kita senantiasa meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nakhtafi ila huna wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.